الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد إخواني في الدين أعزكم الله كتاب لنجكر بجران كتاب زاد المعاد قال رحمه الله تعالى فصل في ذكر سرية قطبة ابن عامر بن حديدة إلى خثعم وكانت في صفر سنة 90 فصل tentang سرية penyebutan tentang pasukan perang, pasukan kecil yang dipimpin oleh Qutbah bin Amir bin Hudaydah menuju Khath'am, dan ini terjadi di bulan Safar di tahun ke-9 Hijriah. Qala Ibnu Sa'ad qalu ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Qutbah bin Amir fi 20 rajulan ila hayyin min Khath'am binahiyatid tabalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Qutbah bin Amir di 20 pasukan perang dari ya di kelompok, bisa dikatakan demikian, 20 orang menuju Khath'am di sisi daerah namanya Tabalah. Wa'amarahu ayyashunnal ghara, dan beliau yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merintahkan untuk menyerang mereka secara tiba-tiba. Fa kharaju ala 'asharati 'abaira ya'taqibunaha, maka Qutbah bin Amir keluar bersama dengan pasukannya membawa 10 unta yang mereka bergantian menaikinya. Fa'akhadhu rajulan fasa'aluhu, setibanya atau ketika dekat dengan tujuan, mereka menangkap seseorang dan bertanya. Fasta'jama 'alaihim faja'ala yasihu bil hadirati wa yuhadziruhum. Fasta'jama 'alaihim, maka orang itu pun diam, tidak mau berbicara. Faja'ala yasihu bil hadirati wa yuhadziruhum, maka orang ini pun berteriak memberikan peringatan. Maka sahabat-sahabat Rasulullah pun memenggal lehernya. Barakallahu fikum. Ini satu kampung, dia mau berteriak minta tolong atau bagaimana, karena khawatir ketahuan ini para sahabat, maka dipenggal lehernya orang itu. Sumaqam hatta namal hadirah fasannu alaihim al-ghar, maka mereka pun bersembunyi sampai penduduk kampung tersebut tertidur. Hatta namal hadir fasannu alaihim al-ghar, maka ketika mereka dalam kondisi lelap, 20 orang ini langsung menyerbu, menyerang. Faqtatalu qitalan syadida, maka terjadilah peperangan yang sangat hebat. Hatta kathural jarha fil fariqaini jami'a, sampai banyak yang terluka di dua belah pihak. Wa qutila Qutbah bin Amir, wa qatala Qutbah bin Amir man qatala wa saqun na'ama wa nisa'a wa sya'il al madinah. Tetap pasukan ini mendapatkan kemenangan. Barakallahu fikum. Qutbah bin Amir membunuh siapa yang bisa dibunuh, dan yang menyerah ditangkap semuanya, laki perempuan. Barakallahu fikum. Demikian juga kambing-kambing yang banyak dibawa semua ke kota Madinah. Wa bil qissati annahu ijtama'a al-qaum wa rakibu fi atharihim. Fa arsalallahu subhanahu 'alaihim saylan 'aziman hala bainahum wa bainal muslimin. Fasaqu an-na'am wa sya'a wa sabiya wa hum yanzurun la yastati'una ay ya'buru ilaihim hatta ghabu anhum. Wa fil qissa annahu ijtama'a qaumun al-qaumu wa rakibu fi atharihim. Di kisah ini juga bahwa ijtama al-qaum, orang-orang yang ada di situ setelah kaum muslimin berangkat pulang membawa apa yang bisa dibawa. Baik. Wa rakibu, mereka para musyrikin ini rakibu fi atharihim, mereka barakallahu bikum mengendarai kendaraan mereka mengejar kaum muslimin. Farsalallahu subhanahu alaihim sailan azima. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan hujan yang dengannya muncul sailan. Sailan itu banjir. Atau semacam sungai. Kalau di sana biasanya sail ini barakallahu fikum, kalau tidak ada hujan kering barakallahu fikum, dan berpasir, orang lalu lalang di situ barakallahu fikum. Tapi kalau hujan datang, dia akan menjadi saluran air yang sangat besar. Sailan azima hala bainahum wa bainal muslimin. Air inilah yang menghalangi mereka untuk tetap mengejar kaum muslimin. Fasakun na'amu wa sya'a wa sabiya. Kaum muslimin akhirnya bisa membawa barakallahu fikum onta-onta, demikian juga kambing-kambing dan tawanan-tawanan. Wahum yang turun, sementara mereka musyrikin hanya bisa menengok dari kejauhan karena dihalangi oleh apa? Air yang sangat kencang. La yastati'una ay'buru ilaihi, mereka tidak mampu untuk menyeberangi sungai itu atau air tersebut. Hatta ghabu anhum, sampai tidak lagi nampak kaum muslimin di hadapan mereka. Barakallahu bikum. Faslun syariatul hatib. Syariat Dhahhak ibn Sufyan al-Kilabi ila Bani Kilab fi Rabi'il Awal sanata 90. Ini kesempatan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus pasukan-pasukan ke beberapa wilayah karena kelas Makkah sudah ditaklukkan. Barakallahu fikum. Orang-orang Arab secara umum sudah barakallahu fikum sudah tunduk, tinggal yang kecil-kecil ini. Faslun dikru syariyati Dhahhak ibn Sufyan al-Kilabi. Ini syariah, ini pasukan kecil yang diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dipimpin oleh Dhahhak ibn Sufyan al-Kilabi ila Bani Kilab, menuju Bani Kilab di Rabi'il Awal sanata 90. Di bulan Rabi'il Awal di tahun 9 Hijriah, qalu ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaisan ila Bani Kilab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus pasukan perang menuju Bani Kilab. Wa alaihim Dhahhak ibn Sufyan ibn Auf At-Ta'i, dan dipimpin oleh Dhahhak ibn Sufyan ibn wa alaihim Dhahhak ibn Sufyan ibn Auf At-Ta'i, ini pimpinan pasukan. Wa sami'ahu wa ma'ahu Al-Asid ibn Salamah atau al-Usayd ibn Salama falaquhum bizuj. Bizuj lab nama tempat. Fadahum ila al-Islam, mereka diajak masuk Islam. Banu Kilab diajak masuk Islam barakallahu fikum. Fa'abau, enggan mereka untuk masuk Islam, tidak mau menerima ajakan. Faqataluhum, maka mereka pun diperangi. Fahazamuhum, mereka pun kalah. Falahikal Usaid abahu Salama wa Salama ala farasillahu fi ghadir bizuj, fada'ahu ila al-Islam wa atahu al-aman. Fasabbahu wa sabba dinahu, fadraba al-Usaid urqubay farasi abihi, falamma waqa'a al-farasu ala urqubayhi irtakaza Salamatu ala ar-rumhi fil ma'i thumma istamsaka hatta jaa ahaduhum faqatalahu wa lam yaqtulhu ibnuhu. Diajak mereka untuk masuk Islam, mereka enggan, maka diperangi, mereka kalah. Falahikal Usaid barakallahu bikum, Al-Usaid abahu Salama. Falahika Al-Usaid, Al-Usaid ini sahabi barakallahu fikum, Al-Usaid ibn Salamah dia mendapati ayahnya di pihak musuh, di pihak musyrikin, mengajak ayahnya untuk kembali masuk Islam. Wassalamu ala farasillahu fi ghadir bizuj, dan selamat tetap ada di atas kudanya, berada di dekat Ghadir. Pada ahu ilal Islam, sang anak mengajak ayah untuk masuk Islam. Wa ataful aman, dan akan diberikan keamanan, perlindungan. Pokoknya ente masuk Islam, fas, ente aman. Fasabbahu wa sabbadinahu. Justru sang ayah mencela anaknya dan cela agama anaknya, mencela Islam. Taib. Fadarabal al-asidu urqubai farasi abihi. Maka sang anak pun menyerang kuda ayahnya. Falamma waqa'a al-farasu ala urqubaihi. Maka ketika kuda itu sudah terjatuh, tersungkur, irtazaka salamatu ala al-rumhi fil ma'. Irtakaza salamatu ala al-rumh fil ma'i thumma istamsaka hatta ja'ahu ahaduhum faqatalahu. Yani sang ayah enggan untuk membunuh, sang anak enggan untuk membunuh ayahnya sendiri sampai datang seorang untuk membunuhnya. Akhirnya sang anak tidak membunuh ayahnya sendiri. Hasil barakallahu fikum. Baik, sang anak telah mengajak sang ayah untuk masuk Islam tapi enggan. Fasul fi dzikri sariyati Alqama ibn Mujazziz Al-Mudliji ila al-Habasyah sanata 90 fi syahr Rabiul Akhir. Pasal tentang syariah pasukan perang yang dipimpin oleh Alqama ibn Mujazziz Al-Mudliji ila al-Habasyah, menuju Habasyah, menuju Ethiopia, di tahun ke-9 di bulan Rabiul Akhir. Qalu falamma balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna nasa min al-Habasyah tarayahum ahlu Jeddah. Fabasa ilaihim Alqama ibn Mujazziz fi 300. Ketika sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabar bahwa ada orang-orang dari kalangan Habasyah, tarayahum ahlu Jeddah, didapati, dilihat oleh orang-orang Jeddah. Fabasa ilaihim Alqama ibn Mujazziz fi 300. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus pasukan perang dipimpin oleh Alqama ibn Mujazziz bersama dengan 300 personil, fantaha ila jaziratin bil bahr. Wa qad khada ilaihimul bahr. Fantaha ila jaziratin bil bahr, sampai mereka pada satu pulau. Jaziratin bil bahr, wa qad khada ilaihimul bahr. Faharabu minhu. Falamma raja'a ta'ajjala ba'dul qawmi ila ahlihim. Baik. Waqad khada ilaihim al-bahr faraja faharabu. Baik. Maka ombak pun menghantam mereka dan mereka pun lari dari musuh. Falamma raja'a ta'ajjala ba'dhum ba'dul qawm ila ahlihim. Falamma raja'a ta'ajjala ba'dul qawm ila ahlihim fa'adzana lahum fata'ajjala Abdullah ibn Hudhafa as-Sahmi fa'amarahu ala man ta'ajjala wa kanatihi du'abah fanazalu bi ba'di at-tarihi wa uqadu naran yastaluna alaihim faqala azamtu alaika illa tawafabtum fi hadihin nar faqala ba'dul qawmi فتجهزوا حتى ظن أنهم واثبون فيه فقال اجلسوا إنما كنت أضحك معكم فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من أكرم من أمركم بمعصية فلا تطيعوه. فلما رجع تعجل بعض القوم maka mereka ketika pulang, طيب, sebagian mereka langsung ke istri-istri mereka, ke keluarga mereka. Fa'adina lahum fata'ajjala Abdullah ibn Hudhafa as-Sahmi. Abdullah ibn Hudhafa as-Sahmi juga bersegera kembali ke rumahnya. Fa'amarahu ala man ta'ajjala. Fa'amarahu ala man ta'ajjala. Wa kanat bihi du'abah. Fa'amarahu ala man ta'ajjala. Maka diperintahkan dia untuk mengumpulkan semua orang yang ta'ajjala, yang bersegera kembali. Wa kanat bihi du'abah. Dia suka main-main, bersenda gurau. Panazalu bi ba'd at-tariq, maka mereka pun turun di satu tempat. Wa uqadun naran yastalihuna 'alaiha, dan mereka pun menyalakan api yang mereka menghangatkan diri di api itu. Faqala ijlisu innama tayyib. Faqala azamtu 'alaika illa tawasabtum fi hadhihi an-nar. Azamtu 'alaikum illa tawasabtum fi hadhihi an-nar. Aku memerintahkan kalian untuk lompat semuanya masuk ke api ini. Maka ba'dul qaum fatajahhazu, maka mereka pun, yakni pasukan perang ini, sebagiannya sudah siap-siap untuk masuk ke dalam api. Fatajahhazu hatta dhanna annahum wathiquna fiha, sampai mereka khawatir betul-betul mereka masuk lompat ke dalam api. Ini kaum muslimin. Faqala ijlisu innama kuntu adhhaku ma'akum. Maka dia pun mengatakan, Abdullah tadi, barakallahu fikum, Abdullah bin Hudzafah, duduklah kalian, jangan lompat masuk dalam api. Kuntu adhhaku ma'akum, aku cuma mentertawakan kalian. Pada karudari kali Rasulullah, maka mereka pun menceritakan ini ke Rasulullah. Faqala man amarakum bima'asyatin fala tuti'uhu, siapapun yang memerintahkan kalian untuk berlaku maksiat, maka jangan pernah kalian taat. Siapapun, apakah itu pemerintah, apakah itu panglima, apakah itu pimpinan, atau siapapun, apakah itu orang tua bahkan, tidak boleh. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq, tidak ada boleh taat untuk siapapun dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qultu bi sahihaini an Ali bin Abi Thalib qala ba'da Rasulullah SAW sariyatan wa ista'mala 'alaihim rajulan min al-ansar. Dalam sahihain dari Ali bin Abi Thalib qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus satu pasukan perang. Wa ista'mala 'alaihim rajulan min al-ansar. Dan Rasulullah menjadikan seorang di antara mereka pemimpin dari kalangan Ansar. Wa amarahum ayyasma'u lahu wa yuti'u. Rasulullah merintahkan para bawahannya untuk mentaati pemimpin panglima, mendengar dan taat. Fa'aghdhabuhu, dalam perjalanannya ternyata prajurit-prajurit ini membuat marah pimpinan atau panglima. Faqala ijma'u li hataba, maka sang panglima mengatakan, kumpulkan untuk aku kayu bakar. Fajma'u, maka mereka pun mengumpulkan kayu bakar. Faqala auqidu nara, nyalakan api. Faqala alam ya'murukum Rasulullah an tasma'u li, tidakkah kalian telah diperintahkan oleh Rasulullah untuk mentaati aku? Qalu bal, mereka mengatakan, iya, Rasulullah merintahkan kami untuk taat kepada engkau. Qala fadkhuluha, kalau begitu silakan masuk ke dalam api. Panadhar ba'dhum ila ba'din wa qalu inna ma fararna ila Rasulillah minan nar. Maka mereka saling memandang antara satu dengan yang lainnya dan mengatakan, sesungguhnya kami ini lari menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena menghindari api neraka. Menghindari api. Fakanu kadzalik hatta sakana ghadabuhu. Masih mereka dalam kondisi seperti itu, belum ada yang mau lompat masuk sampai panglima hilang amarahnya. Wutfiatin nar, dan api pun sudah meredup dan mati. Falamma raja'u dzakaru dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka berikutu mereka kembali ke Rasulullah, mereka pun menceritakan kisah itu ke Rasulullah. Faqalu dakhuluha ma kharaju minha abada. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya mereka masuk ke dalam api itu, mereka tidak akan pernah keluar selamanya. Baik. Artinya tidak boleh taat kepada siapapun dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, namanya bunuh diri. Barakallahu fikum. Wa qala la ta'ata bi ma'siyatillah innama ta'atu bil ma'ruf. Tidak ada boleh taat dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Kan bunuh diri. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima." Janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala atas kalian sangat penyayang. Fahada fihi anna al-amira kana min al-ansar. Ini dalam hadis ini bahwa pemimpin tersebut dari kaum Ansar, wa Rasulullah huwa alladhi amarahu, bahwa Rasulullah yang mengangkatnya. Wa anal ghadaba hamalahu ala dhalika, bahwa rasa marah murka yang menjadikannya memerintahkan orang untuk masuk ke dalam api yang telah dinyalakan. Wa qad rawa al-Imam Ahmad fi musnadihi an Ibn Abbas fi qawlihi ta'ala atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum qala nazala fi Abdullah ibn Hudzafah bin Qais ibn Adi ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi syariatin fa imma yakuna waqi'ataini aw yakuna hadithu an hadithun tayyib hadithu Ali huwal mahfuz wallahu a'lam. Kata Imam Ahmad, ayat ini berkenaan dengan diutusnya Abdullah bin Hudzafah bin Qais bin Adi. Diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu perjalanan. Fa imma yakuna waqi'ataini, boleh jadi ini dua kejadian yang terjadi, atau justru yang benar adalah yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Barakallahu fikum wallahu a'lam. Baik. Kita cukupkan sampai sini, subhanallah. Bihamdika syukurlah. La anta astaghfiruka.